إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله أعزكم الله kembali kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Sunan Mahjurah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan Hafizullah Ta'ala terkait tentang sunnah untuk mengeraskan suara ketika berzikir setelah mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa aidan minas sunanil lati umduyat dahiyatul masjid, dan juga termasuk di antara sunnah-sunnah yang diabaikan, ditinggalkan, yaitu sholat tahiyatul masjid, yang dalam hal ini istilah dengan sholat tahiyatul masjid sesuatu yang telah ma'ruf dikenal sejak zaman ulama salaf, meskipun dalam hal ini tidak ada satu hadis pun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang penamaan yang semacam ini. Akan tapi qad jara ala al-sinati al-fuqaha hadhi tasmiyah biduni nakir, akan tapi sesuatu yang telah mengalir berjalan di lisan-lisan mereka para fuqaha tentang penamaan ini tanpa adanya satu pengingkar pun dari mereka. Bahkan telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Maimun bin Mihran rahimallahu taala, salah seorang dari tabi'in dan termasuk di antara fuqaha'nya mereka, di mana beliau mengatakan tahiyatul masjid idza dakhalta antarka rak'atain. Tahiyatul masjid yaitu engkau mengerjakan salat dua rakaat ketika masuk ke dalam masjid. Nah, maka tentang disyariatkannya tahiyatul masjid sesuatu yang tidak terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk hingga dia mengerjakan salat dua rakaat. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang disyariatkannya untuk sholat tahiyatul masjid ketika seorang masuk ke dalam masjid dan ingin duduk di dalamnya. Dan ini sifatnya umum, masjid manapun, ya. Karena al di dalam kata al masjid di sini adalah al al istighraqiyah yang menunjukkan na'am umum seluruh masjid tanpa terkecuali dalam ini. Selama tempat tersebut, bangunan tersebut dinamakan masjid, maka disyariatkan ketika seorang masuk ke dalamnya untuk mengerjakan sholat dua rakaat sebelum ia duduk di dalamnya. Sawa'un kana shaghiran aw kabiran, ya, yaqamu fihi shalatul jum'ah aw la. Sama saja apakah masjid tersebut kecil, yang terkadang ya di lisan-lisan sebagian kaum muslimin kalau masjidnya itu kecil dinamakan musalla ataukah dinamakan langgar, ya. Selama itu dikatakan masjid, ya, dikatakan masjid di mana tanahnya itu adalah tanah wakaf, demikian pula bangunannya, na'am, ya, wakaf pula, dan dia dibangun digunakan untuk kaum muslim mengerjakan sholat padanya, maka itu dikatakan sebagai masjid. Naam. Ya, meskipun kecil, meskipun di situ tidak ditegakkan sholat Jum'ah padanya. Nah, maka ketika seorang masuk di dalamnya, ke dalam masjid, disyariatkan naam untuk sholat dua rakaat ini. Naam. Ya. Hanya saja terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait tentang hukumnya. Apakah itu merupakan perkara mustahabbah, sunnah hukumnya, ataukah wajib? Terjadi khilaf dari kalangan para ulama tentang hukum sholat tahiyatul masjid di sini. Ya, jumhur dari kalangan para ulama mereka berpendapat tentang bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah mustahabbah. Naam. Ya, disebabkan hadis ini, hadis Abu Waqid Al-Laitsi, yang zahirnya itu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, untuk seorang duduk di dalam masjid, naam, sebelum dia mengerjakan sholat dua rakaat yang menunjukkan diperintahkannya untuk sholat terlebih dahulu sebelum masjid, maka di sana ada dalil-dalil yang memalingkan dari asal hukum, ya, perintah untuk mengerjakan sholat, naam, dua rakaat ketika seorang masuk masjid, yaitu wajib kepada hukum yang lainnya. Ya, di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan, yang memalingkan asal hukum tersebut. Naam, ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh naam al-Imam al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari sahabat Talhah Ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Naam, yang rambut kepalanya itu berdiri, yang dia datang dengan suara yang tinggi. Hanya saja para sahabat tidak faham apa yang diucapkan orang tersebut, hingga dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara Islam. Yang di antara yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang tersebut, khamsu shalawat fil yaum wal lailah, diwajibkan untuk salat 5 waktu pada setiap hari dan setiap malamnya. Naam. Maka orang tersebut bertanya, hal alayya na'am ghairaha, apakah ada kewajiban bagi diriku selain sholat 5 waktu tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la illa an tatawwa'a, tidak, kecuali sholat sunnah. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya na'am, ya, selain dari sholat 5 waktu ini, maka hukumnya adalah sunnah, bukan perkara yang diwajibkan. Demikian pula hadis Abdullah bin Busr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, naam, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, naam, ketika ada seorang yang dia itu melangkai pundak-pundak manusia, ya, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berkhutbah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut, ijlis, duduk, duduklah engkau, faqad adzaita, maka sungguh engkau telah mengganggu, menyakiti, ya, kaum muslimin. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk. Naam, ya, Rasulullah tidak merintahkan untuk salat, tapi Rasulullah langsung merintahkan untuk duduk. Ini menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah merupakan perkara yang mustahabbah. Demikian pula hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, naam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kisah tentang tiga orang, ya, yang melewati majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dua orang mereka mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berpaling, ya, naam, dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari dua orang tersebut yang mendatangi majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ketika dia melihat Furujah, ada tempat yang kosong dalam halaqah masjid tersebut, maka dia maju memasuki, mendatangi tempat yang kosong tersebut. Adapun yang lainnya, dia duduk di belakang kaum muslimin, para sahabat. Nah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kepada para sahabat, "Mau aku khabarkan tentang tiga orang tadi?" Adapun yang pertama yang dia datang masuk ke dalam majelis ketika melihat ada celah yang kosong di halaqah tersebut, maka dia adalah orang yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melindunginya. Adapun yang kedua yang dia duduk di belakang majelis tersebut, maka dia malu terhadap Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang satu yang dia berpaling, ya tidak menghadiri majelis tersebut, ya maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Dan di sini dia disebutkan ya, na'am, bahwasanya mereka na'am mengerjakan salat 2 rakaat. Na'am. Ya, mereka langsung datang duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka, jumhur dari kalangan para ulama yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwa sanya salat tahiyatul masjid hukumnya adalah mustahabbah. Na'am. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat na'am al-zahiriyah, kecuali Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dan dikuatkan oleh na'am mereka sebagian para ulama dari kan ahlu tahqiq seperti al-Sun'ani dalam Subul Salam, al-Shawqani dalam Nailul Autar, ya, dan demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Na'am. Maka di antara hujah mereka yang menunjukkan tentang wajibnya solat tahiyatul masjid, di antaranya hadis ini. Na'am, ya, yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala, hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Naam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang duduk yang di dalam masjid sebelum dia mengerjakan salat 2 rakaat. Asal hukum larangan itu adalah tahrim. Haram seorang itu duduk. Naam, yang menunjukkan diperintahkan dia untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Yang mana dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim pula, datang dengan bentuk perintah. Ya, datang dengan bentuk perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjida, nam falyarka raka'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, perintah untuk mengerjakan salat 2 rakaat sebelum seorang itu duduk. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman." Ya, kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di suatu hari. Faqala adakhalta masjid? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Adakhalta masjid? Apakah engkau masuk ke dalam masjid?" Qala na'am. Ya, na'am ya Rasulullah. Qala asallaita fi? Apakah engkau telah salat padanya? Qala la, belum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadhhab farka raka'ataini." Pergi dan salatlah engkau 2 rakaat. Demikian pula dalil yang lainnya yang dibawakan na'am mereka para ulama yang berpendapat wajibnya salat tahiyatul masjid, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma pula yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ketika datang Sulaik Al-Khatafani pada hari Jumat, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yang kemudian beliau langsung duduk, Sulaik Al-Ghadafani di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Sulaik, "Ya Sulaik, qum farka raka'ataini wa tajawwaz fihima." Ya, wahai Sulaik, berdiri dan salatlah engkau 2 rakaat dan ringankanlah ya, na'am, salatnya. Na'am. Ya. Maka hadis ini menunjukkan tentang ya, diwajibkannya salat ya tahiyatul masjid sebelum seorang itu duduk di dalamnya. Sisi pendalilannya ya, terkait tentang hadis Abu Qatadah. Qatadah tadi kita sampaikan. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat yang lainnya, Rasulullah memerintahkan untuk salat 2 rakaat. Demikian pula hadis Jabir ya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Adapun hadis Jabir bin Abdullah tentang datangnya Sulaik ya radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah berkhutbah yang kemudian beliau langsung duduk ya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk salat. Padahal naam ya, ketika seorang salat tentunya dia akan tersibukkan untuk mendengarkan khutbah. Ya. Nah, padahal mendengarkan khutbah sesuatu yang ya diharuskan, diwajibkan. Tidak diperbolehkan seorang itu terlalikan dari mendengarkan khutbah. Naam. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam beliau mengatakan, bersabda, "Wa man masal hasa faqad laqad." Barang siapa yang dia itu bermain-main dengan kerikil sehingga melalaikan dia untuk menyiak khutbah, ya mendengarkan khutbah, maka sia-sia Jumatnya, tidak mendapatkan keutamaan ya dalam hal ini. Naam. Demikian pula dalam hadits yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laqad." Jika engkau mengatakan kepada temanmu, saudaramu ya, diamlah engkau, padahal dia dalam tujuan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat dia mengatakan tersebut ketika imam sedang khutbah, maka akan menjadikan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan pahala Jumat damai ini. Nah, tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sulaik radhiyallahu taala anhu untuk tetap mengerjakan salat 2 rakaat. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sulaik, "Wa tazawwaz fihima," dan ringankanlah. Ya. Naam. Seakan-akan kedudukan salat tahiyatul masjid ini sesuatu yang sifatnya darurah. Di mana darurah? Tuqaddiru biqadariha. Ya, ditetapkan, dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang mencukupkan padanya. Nah, sehingga ini di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka para ulama yang menunjukkan tentang wajibnya salat tahiyatul masjid dalam hal ini. Nah, adapun yang dalil-dalil yang dibawakan oleh jumhur dari kalangan para ulama, maka di sana ada ihtimal-ihtimalat. Naam. Yang mereka bawakan dari dalil tersebut yang mereka jadikan sebagai pemaling dari hukum asal diperintahkan yaitu wajib ya kepada mustahabbah. Naam. Seperti hadis Talha bin Ubaidillah yang dimaksud adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada salah seorang yang datang dari najis tersebut, naam, bahwasanya tidak ada kewajiban salat selain 5 waktu tersebut, ini terkait ibadah salat yang dilakukan ya pada setiap hari setiap malam yang dilakukan secara berulang. Naam, ya. Karena di sana ada salat-salat yang diwajibkan yang tidak termasuk dari salat 5 waktu. Salat jenazah. Ya. Naam, termasuk perkara yang diwajibkan. Salat gerhana menurut pendapat yang mengatakan itu adalah wajib, ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Salat Id. Naam, ya, termasuk pula dalam hal ini salat tahiyatul masjid. Naam, karena yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La illa an tatawwa," ya, itu terkait sesuatu yang dikerjakan pada setiap harinya secara berulang. Tidak ada kewajiban yang diwajibkan kecuali salat 5 waktu. Oleh karena itu, salat witir ya bukan perkara yang diwajibkan. Hukumnya ada sunnah muakkadah. Meskipun ya karena berdasarkan hadis ini, salat witir dilakukan secara berulang pada setiap harinya. Naam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, "Naam, hanya salat 5 waktu saja yang diwajibkan, yang dilakukan secara berulang pada setiap hari, setiap malamnya." Naam. Sehingga ya, maka gugur pendalilan dengan hadis ini. Demikian pula hadis Abdullah bin Busr. Naam. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang yang dia itu melanggai manusia. Ya. Naam. Maka di sana ada ihtimal orang tersebut ada kemungkinan dia telah mengerjakan salat di ya, naam. Ya, masjid bagian pinggir atau yang lainnya. yang kemudian ketika dia mendapatkan celah tempat, kemudian dia berusaha untuk memasukinya, yang menyebabkan dia melanggai pundak-pundak manusia. Ada ihtimal dia telah mengerjakan sholat terlebih dahulu sebelum itu. Demikian pula tiga golongan, tiga orang yang datang memang melewati majelis Rasulullah SAW, yang dua ya mendatangi majelis tersebut, yang satu berpaling. Ada ihtimal mereka telah mengerjakan sholat dua rakaat. Demikian pula dalil-dalil yang lainnya. Ya, naam. Ada ihtimalat yang terkandung di dalamnya. Naam. Ya, sehingga dari sini, naam, wallahu ta'ala alam suhab, pendapat yang mengatakan wajibnya ya sholat tahiyatul masjid itu adalah pendapat yang kuat. Naam, berdasarkan yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam suhab. Terlepas dari itu semuanya, apakah ini pendapat naam ya salat tahiyatul masjid adalah mustahabbah ataukah wajib, maka seorang muslim semestinya untuk tidak meninggalkan amalan ini, karena termasuk di antara adab ya ketika seorang masuk ke dalam masjid yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengerjakan salat dua rakaat tahiyatul masjid dalam rangka untuk mengagungkan ya syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan masjid Allah, rumah Allah. Naam, ya. Terlebih lagi yang demikian tentunya akan lebih berhati-hati ya ketika seorang menjalankan amal yang disyariatkan ini, karena di sana sebagian para ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya salat tahiyatul masjid, dan itu pendapat yang kuat dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.